Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang an-nawasib. Telah disebutkan bahwasanya an-nawasib ada dua macam. Yang pertama yang dia menasabkan dengan sendirinya, dan yang kedua yang menasabkan dengan bantuan an-mudmarah setelahnya. Dan yang pertama yang dia menasabkan dengan sendirinya disebutkan ada empat. Yang pertama an, dengan syarat annya tidak didahului oleh ilm ataupun dhon, ataupun yang semakna dengan ilm dan dhon. Kemudian kalau an didahului oleh ilm atau yang semakna dengan ilm ataupun dhon, maka dia an bukan lagi sebagai an-nasibah, tapi an sebagai an apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ya, an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Contohnya alima, an sayakunu, di sini an didahului oleh alima, maka annya di situ bukan an-nasibah. Ya, tapi mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ataupun annya masdariyah. Kemudian fi'il, kemudian an mukhaffafah min ats-tsaqilah telah disebutkan bahwasanya isimnya adalah dhamir sya'n. Aliman sayakunu, alima annahu sayakunu. Ya, haknya kembali kepada asya'an. Kemudian jumlah fi'liyah setelahnya diarah sebagai khobar bagi an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kemudian juga telah dijelaskan bahwasanya kalau an didahului oleh dhanna, ya, oleh dhanna, maka bisa dengan dua sisi. Sisi yang pertama nasab, dan yang kedua rafa. Seperti contoh wahasibu alla takuna ataupun alla takunu. Kalau nasab berarti annya nasibah. Kalau rafa takunu berarti annya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ini sudah dijelaskannya. Sekarang masuk ke lan, ya. Iya. Lan. Betul, sampai di lan. Hah? Fa'in subiqat bi'alima belum? Oh, belum. Fa'in subiqat bi'alima nahu alima an sayakunu fahiyya mukhaffafatun min ats-tsaqilah. Wasmuha dhamiru sya'n mahdhufun. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya an, an-nasibah itu syaratnya agar tidak didahului oleh ilm, tidak pula oleh dhanna. Terus bagaimana kalau ada an didahului oleh ilm ataupun dhanna? Apabila an didahului oleh ilm ataupun yang semakna dengan ilm, tidak mesti lafadznya itu ilm, yang penting maknanya, yaitu apa yang menunjukkan kepada keyakinan. Seperti alima, ro'a, ya, ataupun yang lainnya. Contohnya alima'an sayakunu, alima'an sayakunu. I'rabnya alima, jelas ya, fi'lul madh tansibu maf'ulaini. Alima adalah diantara fi'il yang menasabkan dua maf'ul, dan fa'il yang mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian an mukhaffafah min ats-tsaqilah, ismuha dhamir sya'n mahdhuf taqdiruhu anhu. Min sin harfu tanfis yakunu fi'il mudhari' marfu' alamatu rafi' dhammu akhirih mutasarrif min kana an-naqisati. Wasmuha dan isimnya yakun adalah marda, aliman sayakunu minkum marda. Ya, kemudian khabarnya adalah jumlah minkum, aliman sayakunu minkum marda. Minkum adalah khabarnya yakun, marda isimnya yakun. Kemudian masal mu'awal dari an, wa ma ba'daha dan setelahnya itu sadun masadda maf'ulai alima, menduduki, menempati posisi dua maf'ulnya alima. Jadi masdar muawwal min an wa ma ba'daha sadun masadda maf'ulai alima, menduduki posisi dua maf'ulnya alima. Ini takdirnya alima kauna marda minkum. Ya. Alima kauna marda minkum. Fahiya mukhaffafatun min ats-tsaqilah. Kalau didahului oleh alima, maka annya adalah an yang ditakhfif dari an yang tsaqilah, yang ditasyid. Ya. Yang mana amalannya anna ats-tsaqilah adalah apa? Menasobkan isim dan merafakan khabar. Wasmuha dhamir sya'an, dan isimnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah adalah dhamir sya'an. Ini harus dhamir sya'annya mahdhuf, tidak boleh dimunculkan dhamir sya'annya ataupun isimnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah tidak boleh dimunculkan. Wal fi'lu marfu', kemudian fi'il yang setelahnya, fi'il yang datang setelah an itu dirofakkan. Kenapa? Karena kosong dari penasob dan kosong pula dari penjazm, tidak ada, karena di situ annya bukan an nasibah. Ya, jadi fi'ilnya marfu', seperti aliman sayakunu. Contoh yang lain, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum ila akhirih. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan. Ucapannya Nabi Musa ya. Wa huwa wa fa'iluhu khabaruha. Dia, yaitu fi'il bersama fa'ilnya, itu sebagai khabarnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Fi mahali apa? Fi mahali raf'in. Khabar bagi apa? An mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kama taqaddam fi bab nawasikh, sebagaimana telah lewat pembahasannya pada bab nawasikh. Di antara nawasikh adalah apa? Inna wa akhwatuha, ya kan? Inna wa akhwatuha, di antara akhwat inna adalah anna. Amalannya menasabkan isim dan merafakan khabarnya. Dan sama masuk di dalamnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Dan bukanlah syarat ya bahwasanya an mukhaffafah min ats-tsaqilah itu mesti didahului oleh alima ataupun yang semakna dengan alima. Tidak mesti, ini umumnya. Seringnya yang namanya an mukhaffafah min ats-tsaqilah seringnya didahului oleh apa? Alima ataupun yang semakna dengan alima, mimma yufidu al-yaqin. Di antara contoh datangnya an mukhaffafah min ats-tsaqilah yang sebelumnya tidak didahului oleh makna ilm adalah firman Allah, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sini ada an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Sebelumnya tidak ada ilm, tidak ada pula yang semakna dengan ilm. Di sini disebutkan oleh penulis, wal fi'lu wa huwa wa fa'iluhu khabaruha, ketika menjelaskan i'rabnya aliman sayakunu ya. Dia fi'il bersama fa'ilnya khabarnya, berarti beliau menganggap yakun di sini adalah yakun yang tamah, yang dia mencukupkan dengan rafa'nya, dengan fa'ilnya, tanpa butuh kepada apa yang mansubnya, karena kana yakunu ada yang naqisah yang dia butuh kepada yang rafa' sebagai isimnya dan butuh kepada nasabnya, dan ada yang yakun ataupun kana apa tamah yang dia hanya mencukupkan dengan apa, dengan isimnya ataupun fa'ilnya, sehingga beliau katakan huwa wa fa'iluha, berarti beliau menganggap di sini yakun adalah tamah dalam contoh ayat ini ya, meskipun bisa juga dibawa kepada yang naqisah. Dan biasanya kalau kana bermakna tamah itu datang dengan makna yujad atau yahsul, maknanya hasala. Ini juga bisa jadi aliman sayakunu minkum marda, Allah tahu bahwasanya akan ada gitu kan di antara kalian yang sakit. Nah itu di antara cara membedakan antara kana naqisah dengan yang tamah. Kalau yang tamah biasanya terjemahannya apa? yujad ataupun yahsulu. Kemudian fa in subiqat bi dhanna fawajhan, apabila ada an mukhaffafah min ats-tsaqilah didahului oleh dhanna, ini juga sama seperti alima, yakni tidak mesti dengan lafaz dhann, tapi yang dimaukan adalah yang menunjukkan makna dhann. Ya, sabi hasiba dan yang lainnya. Fawajhan, maka boleh dengan dua sisi. Jadi kalau didahului an oleh alimah hanya ada satu sisi, yaitu annya mukhaffaf min ats-tsaqilah dan fi'il setelahnya marfu'. Kemudian kalau didahului an oleh dhann atau yang semakna dengannya, maka boleh dengan dua sisi. Ya, contohnya di sini wa hasibu alla takuna fitnah. Mereka menduga bahwasanya tidak akan terjadi fitnah. Ya. Dalam qiraah disebutkan dengan dua sisi qiraah. Ada yang nasab wa hasibu alla takuna, datang juga qiraah dengan rafa' wa hasibu alla takunu fitnah. Kalau dinasabkan alima wa hasibu alla takuna fitnah, berarti di situ annya an-nasibah, iya kan? Kalau dinasabkan fi'il setelahnya hasu wa hasibu alla takuna fitnah sebagaimana datang dalam satu qiraah, maka annya apa? An-nasibah. Annya apa? An-nasibah. Masdariyah ya. Kalau yang datang dengan rafa' wa hasibu alla takuna fitnah, berarti annya apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ya itu. Dan di sana disebutkan sirnya oleh ahli nahwu, kenapa bisa dengan dua sisi. Insyaallah nanti Anda bisa melihat penjelasannya pada syarah ya kawakib. I'rabnya hasibu fi'lun wa fa'il. Hasiba fi'lun madin min akhwati dhanna tansibu maf'ulaini wal waw dhamir muttasil fi mahalli rafin fa'il an harfu masdarin wa nasbin. Ini bagi yang menasabkan i'rabnya seperti ini. Wala nafiyah. Takun fi'il mudhari mansuban wa alamatu nasbihi fatu akhirih mutasarrif min kana an-naqisati bi ma'na tahsul. Ya. Berarti tamah. Fitna fa'il wal masdar al-munsabik atau wal mu'awwal min an wa ma ba'daha sadun masada maf'ulai hasiba. Masdar mu'awwal dari an dan setelahnya itu menduduki posisi dua maf'ulnya hasiba. Takdirnya wa hasibu adama husul fitnah. Hasibu adama husul al-fitnah. Dibaca dalam satu qiraah dengan nasab itu i'rabnya. Wa rafa' juga dibaca dalam qiraah yang lain, yaitu qiraahnya Abu Hamzah, qiraahnya Abu Amr, Hamzah dan Al-Kisai dengan rafa'. Wa hasibu alla takunu, kenapa? Karena diposisikan hasiba di sini seperti kedudukannya al-ilm. Mereka meyakini. Sehingga ini mencocoki an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Berarti i'rabnya berbeda ya kalau rafa. Berarti annya mukhaffafah min ats-tsaqilah wasmu dhamir sya'n mahdhuf. Ini jumlah setelahnya alla takunu fitnah, jumlah manfiyah, jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa sebagai khabarnya, sebagai khabarnya. Adapun al-faqih dan selainnya itu lebih merujukkan menguatkan nasab, ya meskipun boleh dengan salah satunya. Yang lebih rajih kata al-faqih adalah nasab. Kemudian wasan yang kedua, setelah an. Faham ini pembahasan tentang penasab yang pertama an. Di sini ada rinciannya karena an itu berbeda-beda. Ada an an-nasibah, ada an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Di sana juga ada yang lainnya. ada juga zaidah tambahan. Setelah lama, ya sudah lewat ya. Setelah lama hiniyah, setelah lama yang bermana hin. Seperti apa contohnya? Falama an jaa. Kemudian yang kedua adalah lan. Dan lan itu fungsinya adalah linafil fi'lil mustaqbal, untuk menafikan al-fi'il al-mustaqbal, fi'il di masa yang akan datang. Kadang penafiannya sampai batas tertentu, terkadang penafiannya tidak sampai batas tertentu, tidak batasnya gitu. Jadi lan itu didatangkan untuk menafikan perbuatan di masa yang akan datang. Terkadang ada batasnya. Contohnya ucapannya kaumnya Nabi Musa, lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami senantiasa akan beriktikaf kepada anak sapi ini, kata mereka dan Israel, hatta yarji'a ilaina Musa, hingga Musa kembali baru berhenti. Berarti ada ghoyahnya di sini kan. Lan nabrah, kami akan selalu iktikaf beribadah kepada patung sapi ini hingga Musa kembali kepada kami. Di sini kan ya, penafian yang berlangsung di masa yang akan datang dan tidak, dan ada ghoyahnya, yaitu ketika Musa kembali. Dan terkadang penafiannya itu tidak ada ghoyahnya seluruhnya, selamanya. Contohnya lan yakhluqu dzubaban, mereka semua manusia meskipun berkumpul bersatu jin dan manusia tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. Lan yakhluqu dzubaba, di sini penafiannya selamanya. Tapi penafian yang sifatnya selamanya ini tidak dihasilkan dari lafaz lan, bukan. Tapi dari qarinah kharijiyah, dari perkara yang khariji. Perkara yang sudah difahami dalam benak kita, bahwasanya tidak ada iya makhluk yang mampu menciptakan apa? Seekor lalat selamanya, sudah difahami. Yaitu dihasilkan bukan dari lan. Berbeda dengan pendapatnya Zamakhsyari, tokoh Mu'tazilah, ahli tafsir, tapi Mu'tazili. Beliau mengatakan bahwasanya lan itu lita'yid, lita'bid, kata beliau. Penafian yang sifatnya selamanya. Yang membawa beliau berpendapat seperti ini adalah akidah beliau, yaitu bahwasanya Allah SWT tidak akan dilihat. Sehingga kata beliau, makna lan tarani kepada Musa, qala lan tarani, wahai Musa engkau tidak akan melihat kami, kata Zamakhsyari dan yang semisalnya, itu selamanya tidak akan bisa melihat Allah. Ini batil. Pendapat yang batil dibantah oleh para ulama. Bahkan juga dibantah oleh para ahli nahu yang lain. Ini adalah klaim tanpa dalil yang mengatakan bahwa lan itu yufid at-ta'bid, memberikan faedah penafian selamanya. Kata Ibnu Malik, yang membawa Zamakhsyari berpendapat demikian adalah akidahnya yang sesat. Itu bahwa Allah tidak bisa dilihat selamanya di dunia dan di akhirat, kata. Ini akidah yang batil. Karena bertentangan dengan nas-nas yang sahih dari Al-Quran ataupun sunnah. Contoh lan adalah lan nadruha alaihi akifin. Lan nadruha alaihi akifin. I'rabnya lan harfu nafyin wa nasbin. Nadruh fi'l mudhari' mansub bilan wa alamatu nasbi fathu akhirih. Mutasarrifun min bariha. Dan dia bariha min akhwati kana, termasuk dari teman-temannya kana, yang amalannya adalah tarfa' isma wa tansibul khabar. Merafakan isim dan nasabkan khabar. Isimnya adalah apa? Dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru nahnu, nadraha nahnu. Kemudian alaihi jar majrur, berkaitan dengan fi'il. Ya. Akifin khabar nadrah, ataupun berkaitan dengan akifin. Ya. Alaihi muta'alaih dan akifin. Akifin khabar nadrah. Dan dia akifin mansub. Karena sebagai apa? Khabarnya daraha ataupun nadarah. Dan tanda nasabnya adalah ya, karena dia jamak mudzakkar salim dari akif. Kemudian wasalis, penasab yang kedua setelah apa? An, lan adalah kai al-masdariyah. Wahiy al-masbuqatu billam lafzan. Nahu likai la ta'saw taqdira. Nahu ji'tu kai tukrimani. Fa in lam yuqaddar al-lamu fa kai jarratun. والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا. Ya. Kemudian penasab ketiga adalah kai masdariyah. Sehingga dengan ini kita tahu bahwasanya huruf masdar bukan hanya apa? An masdariyah ataupun ma masdariyah, ada yang lain seperti kai. Dia juga huruf masdariyah yang melebur dengan setelahnya menjadi masdar. Batasannya kai al-masdariyah adalah al-masbuqati bil-lam lafza, adalah kai yang didahului oleh lam yang terlafazkan. Contohnya likaila ta'saw. Likaila ta'saw. Ini irobnya lam harfu ta'lil, kai harfu masdariyin wa nasbin. Ya. Mendin la nafiyah. Ta'saw fi'il mudhari' mansub bi kay wa 'alamatu nasbihi hadfu an-nun. Wa waw al-jama'ah dhamir muttasil fi mahalli rafin fa'il. Mendin al-masdar al-awwal min kay wa ma ba'daha majrur bi lam ta'lil. Ataupun majrur bi apa? Kay. Majrur bi lam ta'lil ya. Jadi masdar muawwal dari apa? Kai la ta'saw. Jadi masdar yang muawwal dari kai dengan fi'il setelahnya itu pada mahalnya jar karena kemasukan lam ta'lil li, li kai la ta'saw. Agar jangan sampai kalian bersedih. Ini jelas ya. Aw taqdira ataupun kai didahului oleh lam yang ditakdirkan saja, tidak disebutkannya, hanya diniatkan saja adanya. Contoh, ji'tu kai tukrimani, saya datang agar engkau memuliakanku. Di sini tukrimani mansub dengan kai, dinasabkan oleh kai. Tentunya apabila kita menakdirkan lam sebelum kai, yakni asalnya berarti ji'tu li kai, cuma kita buang apa lamnya untuk meringkas. Maka i'rabnya kai harfu masdariyin wa nasbin tukrimani fil mudhari mansub bi kai wa alamatun sa'il al fathah wa fa'ilun musadir fihi wujuban taqdir anta nun lil qaya ya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih jumlah fi'liyah masdar muawwal min kai wa ma ba'daha fi mahalli jarrin bi lam ta'lil al mahdhuf. Ya, bila mi ta'lil al-mahdufa dengan lam ta'lil yang dibuang. Kenapa kadang dibuang lam ta'lilnya? Ya, karena sudah tercukupi meskipun tidak disebutkan. Dengan sekedar meniatkan saja sudah tercukupi dengan adanya kai itu. Fa'in lam tuqadar al-lam fa'kai jarotun. Kalau engkau tidak menakdirkan sebelum kainya, tidak disebutkan kainya, kalau disebutkan jelas. Ya, kalau ada disebutkan secara lafaz sebelum kainya lam ta'lil maka jelas kainya di sini harfu nasbin wa masdariyin. Tapi kalau disebut tidak disebutkan tergantung niatnya. Kalau engkau meniatkan adanya lam muta'lil berarti kainya harfu nasbin wa masdariyin. Tapi kalau engkau tidak meniatkannya bagaimana? Tidak meniatkan lam ta'lil sebelum kai bagaimana? Fa illam tuqaddar al-lam fa kai jaratun. Kalau tidak engkau takdirkan lam sebelum kai maka di situ kainya adalah huruf jar. Kemudian dengan apa fi'il itu mansub? Wal fi'ilu mansub bi'an mudmarah ba'da wujuban. Maka fi'ilnya mansub dinasubkan dengan an mudmarah, an yang disembunyikan setelah kai secara wajib. Sehingga contoh jitu kai tukrimani memungkinkan dua sisi. Tergantung niat antum. Kalau antum meniatkan sebelum kainya dalam ta'lil maka kainya harfu nasbin wa masdarin dan tukrimani fi'ilnya mansub oleh kai. Dan kalau engkau tidak menakdirkan, meniatkan sebelum kai lam ta'lil, maka kainya adalah apa? Harfu jar. Kemudian nasabnya tukrimani fil mudhari setelahnya adalah oleh an mudmarah wujuban. Berarti dengan ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kai adalah huruf yang mushtarak. Mushtarak bainan nasibah wal jarrah. Kai adalah huruf yang mushtarak, dipersekutukan antara huruf yang menasobkan dengan apa? Yang mengejarkan. Coba bisa difahami ya. Kalau sebelum kai ada lamnya, maka mesti kainya adalah apa? Harfu nasbin wa nasarin. Ya. Tidak boleh kalau ada lamnya, kainya dijadikan huruf jar. Kenapa? Karena tidak mungkin huruf jar masuk kepada huruf jar lagi, ya kan? Sehingga kainya harfu nasbin. Adapun kalau tidak didahului oleh lam, maka silakan diniatkan apa. Dari sisi makna tidak ada bedanya. Hanya dari sisi Arab. Ya cukup, sudah habis waktunya insyaallah. Sisanya akan kita baca pada kesempatan berikutnya bismillah. Wallahu a'lam. Subhanallahi bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.